الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد إخواني حفظكم الله sebetulnya kita menginginkan durus ustadzuna berjalan, akan tetapi beliau memiliki udzur di malam hari ini, dan begitu pula ustadzuna ustadz Alfian, beliau sedang safar dakwah ke Situbondo. Maka untuk mengisi kekosongan yang ada, kita lanjutkan di dalam mengambil fawaid dari hadithul iftiraq, hadith yang menjelaskan akan adanya perpecahan, hadith yang menjelaskan akan adanya perselisihan di antara umat ini sampai menjadi 73 golongan, 72 di dalam neraka dan 1 di dalam surga. Pada kesempatan sebelumnya kita telah mengambil empat faedah, kalau saya tidak salah. Berapa faedah yang sudah kita ambil kemarin, ikhwani hafizakumullah? Empat faedah, na'am. Kemudian faedah yang kelima, setelah kita mengetahui bahwasanya pada hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan bilangan 73 adalah 73. Dan dari 73 tersebut seluruhnya adalah usulul firq. Induk-induknya firqah. Kemudian pada faedah yang kelima, hal hadhihi al-iftiraq khasun fi usuli dini min al-aqidati wa tauhid, aw yashmal al-ikhtilaf al-fiqhi. Faedah yang kelima, apakah perbedaan, perpecahan yang disebutkan di dalam hadis di atas itu khusus menjelaskan mengenai perpecahan di dalam usuluddin, pokok-pokok agama? Yang dimaksud usuluddin di sini adalah akidah ataupun tauhid. Ataukah perpecahan tersebut juga masuk di dalamnya perbedaan-perbedaan yang terjadi atas perkara-perkara fikih? Kita ketahui di sana ada perbedaan, sekian banyak perbedaan, bahkan di setiap perkara-perkara fikih. Apakah perselisihan atau perbedaan yang ada ini masuk ke dalam hadithul iftiraq, ataukah khusus di dalam perkara-perkara pokok saja, perkara akidah, perkara tauhid. Nah, di sini jawabannya ikhwani hafizakumullah bi anna al-iftiraqa fi usuliddin faqat. Bahwasanya yang membuat perpecahan, yang membuat perselisihan, yang ditentang yaitu perselisihan kepada perkara-perkara akidah saja. Kepada perkara usuluddin saja. Dan tidak masuk di dalamnya perkara-perkara fikih. Karena kenapa? Karena الاختلاف في الفقه, karena perbedaan di dalam perkara-perkara fikih, la yuaddi ila al-wa'id asy-syadid, tidak sampai mendatangkan ancaman yang keras dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya mereka dalam api neraka. Karena perbedaan di dalam perkara-perkara fikih tidak sampai menjadikan mereka diancam untuk masuk ke dalam api neraka. Walianna al-ikhtilaf fil fiqh la yuaddi ila al-furqah wa tanazu'. Dan begitu pula perbedaan fikih yang ada itu tidak menjadikan sekte-sekte. Dan sudah kita ketahui bersama, perbedaan-perbedaan fikih itu tidak disebut dengan istilah firqah asy-Syafi'i. Enggak ada. Atau firqah Hambali. Enggak ada. Atau firqah Al-Hanafi. Atau firqah Al-Maliki. Karena tidak mendatangkan kepada mereka tafarruq. Akan tetapi disebut sebagai apa? Naam, mazhab. Disebut sebagai apa? Qaul. Pendapat. Disebut sebagai ra'i. Pendapat, ide, perkataan atau mazhab. Sehingga perbedaan yang terjadi di dalam perkara fikih itu tidak masuk ke dalam al-iftiraq al-madhmum. Kecuali. Ini yang digarisbawahi oleh para ulama. Perbedaan fikih tidak menjadikan perpecahan kecuali kata para ulama, illa liman ta'assaba lil madhahibil fikhiyatil arba'ah. Kecuali orang-orang yang fanatik buta kepada mazhab fikih yang keempat. Ini yang dicela. Perselisihan fikih boleh. Yang dikedepankan yang berada di atas hujjah dan dalil. Yang dicela di saat menjadikan pendapatnya imam mereka sebagai jalan yang harus ditempuh. Yang lainnya semuanya salah. Terlebih lagi menjadikan pendapat tersebut dibangun di atasnya al-wala wal-bara. Selain mazhab asy-Syafi'i, maka berlepas diri. Cintanya kepada siapa? Orang-orang yang berada di dalam mazhabnya Syafi'i. Ini yang ditentang. Ini yang tercela. Ini yang dinamakan dengan fanatik buta. Dan ini sudah terjadi pada zaman-zaman sebelum kita. Betapa dahsyatnya taklid yang ada pada zaman-zaman mereka. Taklid yang sangat getol sekali. Bahkan disebutkan bahwasanya pengikut Abu Hanifah mereka mengatakan boleh menikah dengan Asy-Syafi'iyah. Kenapa kok mereka mengatakan boleh menikah dengan Asy-Syafi'iyah? Mereka muslimat. Tanpa harus disebutkan lafaz ini. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena pengikutnya Abu Hanifah menjadikan perempuan-perempuan dari kalangan Asy-Syafi'iyah sebagai ahlul kitab. Bayangkan ikhwan. Bolehnya seorang Syafi'i menikah dengan perempuan Hanafiyah? Karena dikategorikan sebagai kitabiyah. Saking bencinya dengan mazhab yang lain. Berarti sekarang kebalikannya. Kalau seorang laki-laki Syafi'i berarti haram menikah dengan perempuan Hanafiyah. Karena ini seorang kitabi menikah dengan muslimah. Sampai seperti itu mereka. Dan antum ketahui pada masanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Sekitar 2 abad yang lalu. Terjadi fanatisme yang luar biasa di mana? Di depan Ka'bah. Di Masjidil Haram. Di sana ada 4 manabir. Mimbarnya Hanafi ada sendiri. Azan dengan azannya Hanafi. Qamat dengan iqamatnya Hanafi. Mereka punya imam sendiri. Yang bermazhab Hanafi, sholat di sini. Yang di sana lagi, mimbarnya Al-Maliki. Berazan dengan azan yang dirajikan Maliki. Imamnya dari kalangan Maliki. Begitu pula di sana ada mimbarnya Syafi'i wal Hambali. Maka orang yang datang ke Ka'bah ketika melaksanakan umrah atau haji dilihat atas mazhab apa dirinya. Di dalam Masjidil Haram ada 4 kali sholat. Perpecahan yang betul-betul ada karena kenapa fanatikmu terhadap mazhab yang mereka pegang. Yang kemudian sampai datangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan dakwah beliau. Kemudian melalui perantara Al-Sa'ud yang kemudian bisa menjadikan mereka naam salat di dalam satu imam, satu adzan, satu iqamah. Jadi dulunya seperti ini, fanatik membuta. Bahkan di antara mereka saking taklid yang luar biasa kepada beberapa mazhab sampai membuat hadis-hadis palsu. Untuk apa? Mengangkat mazhabnya dan menjatuhkan mazhab yang lain. Sebagaimana diriwayatkan hadis marfu' katanya dari siapa? Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad ibn Idris." Akan ada di antara umatku seorang laki-laki yang bernama Muhammad ibn Idris. Siapa Muhammad ibn Idris? Asy-Syafi'i. Adarru ala ummati min iblis. Orang ini nanti akan lebih bermudarat kepada umatku daripada iblis. Bayangkan. Hadis palsu dibuat untuk menusuk Imam Syafi'i. Wa sayakunu hunaka rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah. Di sana ada seorang laki-laki di antara umatku yang akan lahir namanya Abu Hanifah, siraju ummati, lampunya umatku. Nah, berarti yang membuat hadis palsu ini siapa? Pengikutnya Al-Hanafiyah. Sampai seperti itu. Ini yang dijela oleh para ulama. Padahal mereka para a'immah mengajarkan kepada kita, jangan sampai ada di antara kalian yang taklid, ikuti apa yang terdapat dalam Al-Quran dan apa yang terdapat dalam As-Sunnah. Jangan fanatik buta. Para ulama a'immatul arba'ah, mereka semuanya sepakat. Abu Hanifah, wa Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad. Mereka mengatakan, idza sahal hadith, fahuwa madha? Fahuwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih, itu mazhabku. Jadi kalau ada mereka mengeluarkan pendapat, ternyata menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil hadisnya. Karena itu adalah mazhabnya mereka. Mengajarkan kepada kita untuk tunduk kepada hujjah, bukan menjadikan patokan pemimpinnya. Abu Hanifah, An-Nu'man ibn Thabit, pernah mengeluarkan sebuah perkataan memberikan arahan kepada para murid-muridnya. Kata Abu Hanifah, haram, haramun ala man lam ya'rif dalili, haramun ala man lam ya'rif dalili an yaftiya bi kalami. Ini kata Abu Hanifah. Haram barang siapa yang tidak tahu dalil-dalil yang aku pakai. Haram bagi mereka untuk mengambil fatwaku. Keras para imam. Diharamkan bagi Al-Hanafiyah untuk mengambil perkataan Abu Hanifah apabila mereka tidak tahu dalilnya. Apa sebabnya ikhwani hafizakumullah? Apa sebabnya? Li'annahum bashar. Mereka adalah manusia. Li'annahum bashar. Mereka adalah manusia. Yuftuna al-yawm wa yarja'anhu gadan. Mereka bisa berfatwa pada hari ini dan keesokan harinya mungkin saja bisa berubah. Mereka manusia. Berpendapat di hari ini dan bisa jadi di malam hari dia mendapatkan kebenaran yang lain dan diganti pendapatnya di keesokan hari. Maka ambil dalil. Ini Abu Hanifah. Antum semuanya insyaAllah telah menghafal perkataan Imam Malik yang amat sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Apa kata Imam Malik? Man yarfa' yadah yusyarikuna, nah musyaraka, yang mengajarkan kepada kita bahwasanya perkataan diambil melahinkan Nabi alaihi indak yasbir had ahsan tabarakallahu fik kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Ini mengajarkan kepada kita untuk tidak taklid fanatik buta. Setiap orang diambil perkataannya dan ditolak, diterima dan dibantah, melahinkan yang memiliki kuburan ini dan menunjuk kepada kuburannya Nabi alaihi salatu wassalam. Kecuali ini, ambil dari Nabi alaihi salatu wassalam, mengajarkan kepada kita untuk mengikuti dalil. Begitu pula Syafi'i yang menjadi mazhab terbesar di Indonesia. Berapa banyak mereka yang menyelisih Syafi'i, yang mengatakan dirinya nahnu ma'a Syafi'i wa nahnu Syafi'iyun wa nahnu Syawafi'. Apa kata Imam Syafi'i? Beliau berkata, ajma'al muslimun, sudah menjadi kesepakatan konsensus kaum muslimin. Waqad ajma'al muslimun ala man istabana lahu sunnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi ijma' ala man istabana lahu sunnata rasulillah, bagi yang nampak baginya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, la yahil lahu li an yada'a li qawli ahad. Kalau sudah tampak sunnah di hadapan kalian, maka tidak halal untuk meninggalkan sunnah tersebut cuman gara-gara mengambil perkataan seseorang. Mengambil perkataan gurunya, menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Imam Syafi'i, enggak halal. Mengambil perkataan apa yang dia ikuti dari orang-orang yang mereka kultuskan dengan menyelisih Nabi alaihi salatu wassalam, tidak halal. Baik itu gurunya, gusnya, kiainya, ustadznya, apapun itu. Telah nampak baginya kebenaran, fanatik. Tidak mau melainkan dari orang yang dia ikuti. Tidak mau mendengarkan perkataan-perkataan yang lain. Tidak mau mendengarkan al-haq. Bahkan menjadikan di atas kepemimpinan gurunya atau ustadznya al-wala wal-bara, yang amat sangat sempit. Fanatik, kalau dia ikut dengannya, berlepas diri. Kalau dia berlepas diri darinya. Maka ini tercela, ikhwani hafizakumullah. Begitu pula Imam Ahmad yang paling besar. Aktsaru a'immat tamassukan bisunnah. Yang paling tinggi tamasuknya, berpegang teguhnya dengan sunnah Nabi SAW dibandingkan dengan para a'immah yang lain, Imam Ahmad. Berkata Imam Ahmad Ibn Hanbal alaihi rahmatullah, la tuqalliduni, jangan kalian taklid kepadaku. Wala tuqallidu malikan, jangan kalian taklid kepada Imam Malik. Wala syafi'i, wala al-auza'i, wala thawri. Jangan kalian taklid kepadaku. Jangan kalian taklid kepada Malik. Jangan kalian taklid kepada Syafi'i. Jangan kalian taklid kepada Al-Auza'i, Abdurrahman ibn Amr, Abu Amr. Dan jangan taklid kalian kepada Al-Thawri, Sufyan ibn Hasan Al-Thawri. Wa khud min haythu akhudu. Ambil dari sumber yang sama. Kalian mestinya mengambil dari sesuatu yang mereka pun juga mengambil dari ini. Ambil dari Al-Quran, ambil dari As-Sunnah. Ini dicela oleh para a'immah. Terlebih lagi apa ya ikhwani, sekali lagi yang menjadikan di atas. Fanatikme tersebut, loyalitas dan sikap antipati yang amat sangat sempit. Oleh sebab itu Abu Ja'far At-Tahawi beliau mengatakan, la yuqallid illa asabi au ghabi. La yuqallid, tidak bertaklid kecuali asabi, orang yang fanatik, atau ghabi, orang yang bungu dan bodoh. Mereka memerintahkan kepada kita untuk mengikuti an-nas wal hujjah wal dalil. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadhakkarun, ambil, ikuti apa-apa yang datang kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala, jangan yang lain. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit di antara kalian yang mengambil pelajaran. Jadi pada faedah yang kelima ikhwani hafizakumullah, bahwasanya iftirak, naam, yang sampai kepada ancaman yang keras dari Nabi SAW, yaitu perselisihan di dalam perkara akidah, perselisihan di dalam perkara tauhid, adapun perkara-perkara fikih itu tidak masuk di dalam perkara ini, kecuali bagi orang-orang yang menjadikan pemimpin-pemimpin atau imam-imam mereka sebagai patokan di atas kebenaran dan kebatilan tanpa melihat kepada hujjah. Ini faedah yang kelima. Faedah yang keenam. Ma hukmu thintaini wa sab'ina firqah. Apa hukum 72 golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW? Ma hukmu thintaini wa sab'ina firqah. Apa hukum 72 golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW? Apakah dihukumi kafir mereka ataukah tidak? Di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama sampai 3 perkataan. Yang pertama, mereka mengatakan yukafiruna mutlaqan. 72 yang disebutkan oleh Nabi SAW, mereka dikafirkan semua. Kalau sudah dikafirkan, wahum mukhalladuna finnar. Maka mereka kekal di dalam api neraka. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, la yukafiruna mutlaqan, tidak dikafirkan secara mutlak. Mereka bukan kufar. Mereka kaum muslimin, tapi mereka terancam. Diancam dengan ancaman yang keras. Yang pertama, kufar. Yang kedua, bukan kufar. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang benar. La naqulu bi takfirihim mutlaqan wa la naqul bi annahum la yukaffiruna mutlaqan. Kita tidak mengatakan mereka kufar semuanya secara mutlak, dan kita pun juga tidak mengatakan mereka tidak dikafirkan secara mutlak. Nah, ini bagaimana? Tidak mengatakan kafir, juga tidak mengatakan tidak kafir. Kata para ulama, yunzar ila tawaif, maka dilihat dari sekte-sektenya. Karena satu sekte dengan sekte-sekte yang lain berbeda-beda. Yunzar ila tawaif, dilihat dari sekte-sektenya. Wa yunzar ila al-maqalat, dilihat pula ideologi-ideologi mereka. Apa keyakinan-keyakinannya? Dihukumi kafir enggak keyakinan-keyakinan tersebut? Wa yunzar ila al-mukhalafat, dan dilihat pula dari penyimpangan-penyimpangan mereka dan penyelisihan-penyelisihannya. Wa yunzar ila al-ashkhas, dan dilihat individu dan person-person mereka. Maka ini pertengahan. Enggak secara mutlak, juga tidak dinafikan secara mutlak. Karena sebagian firqah يكون كافرا, karena sebagian firqah sudah dihukum oleh para ulama sebagai firqah-firqah yang kufar. Di antaranya Al-Jahmiyah. Kata Ibn Mubarak, la arahum ala ummati Muhammad alaihi salatu wassalam. Al-Jahmiyah, kata Abdullah Ibn Mubarak, aku tidak menganggap mereka di atas umat Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga apa? Dihukumi enggak masuk. Walaupun ikhwani hafizakumullah, perkaranya Jahmiyah memang terjadi khilaf di antara para ulama. Bahkan pengikutnya Imam Ahmad sendiri terpecah menjadi dua. Ada yang mengatakan mereka kufar, enggak dimasukkan kepada 72 karena mereka kufar. Sebagian dari kalangan Al-Hanabilah, mereka mengatakan Jahmiyah tidak dikafirkan, dimasukkan ke dalam 72 golongan. Oleh sebab itu kita sebutkan sebelumnya, di antara induk-induk firqa adalah Jahmiyah. Yang disebutkan oleh Syekh Naam An-Najmi alaihi rahmatullah dalam kitabnya Ta'liq terhadap Syarh Sunnah Al-Barbahari. Syekh Muhammad An-Najmi menambahkan yang kelima setelah Abdullah bin Mubarak, menambahkan yang kelima adalah Al-Jahmiyah. Sebagaimana yang kita sebutkan sebelum. Ini satu firqa Al-Jahmiyah. Begitu pula Rawafid, Rafidah dari kalangan Syiah. Para ulama pun mereka ada yang berbeda pendapat. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah di dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa menukilkan perbedaannya Imam Ahmad. Imam Ahmad taratan yukaffir wa taratan ma yukaffir. Dalam suatu keadaan Imam Ahmad mengkafirkan Rafidah, mereka adalah kufar. Pada kesempatan-kesempatan yang lain Imam Ahmad tidak mengkafirkan mereka. Terjadi khilaf. Nah, tapi ini perlu diketahui ikhwani hafizakumullah, ini Rafidah yang ada pada zaman dahulu yang mereka terjadi perbedaan. Adapun Rafidah yang ada pada zaman sekarang ini sudah banyak berbeda jauh daripada leluhur Rafidah mereka yang awal. Rafidah yang ada pada zaman sekarang, kekufuran mereka semakin bertambah. Kesyirikan mereka luar biasa. Dan fitnah-fitnah yang mereka buat di dalam agama Islam ini tidak bisa dipungkiri oleh sejarah yang ada di dalam agama kita. Tidak bisa dipungkiri. Oleh sebab itu, As-Sarkhasi, beliau mengatakan man sabbas sahabah. As-Sarkhasi berkata, man sabbas sahabah fahuwa mulhidun. Barang siapa yang mencela sahabat, maka dia dianggap sebagai ateis. Mulhid. Dianggap enggak punya agama. Munabidhun anil Islam. Yang dia ini keluar dari agama Islam? Kata beliau, wadawa'uhu saif idza lam yatub. Dan obat mereka pedang apabila mereka tidak mau bertobat. Ini perkataan Sarkhasi. Begitu pula perkataan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, Syekh Mufti Saudi Al-Arabiyah, Saudiyah. Sebelum Syekh bin Bas. Apa pendapat beliau terhadap Rafidah? Kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, "Warafid fi hadhihi al-azman, Rafidah pada zaman-zaman ini, warafid fi hadhihi al-azman, Rafidah yang ada pada zaman-zaman sekarang," kata beliau, "murtaduna abadatul awthan." Mereka adalah orang-orang yang murtad. Keluar dari agama Islam dan mereka penyembah berhala. Ini siapa? Mufti sebelum Syekh bin Bas. Datang setelah mereka, Syekh bin Bas. Bahkan ditanyakan kepada Lajnah Ad-Daimah lil Ifta tentang hukum memakan sembelihannya mereka. Ditanya, bagaimana kalau kita ini dihadiahi oleh Al-Ja'fariyah? Ja'fariyah adalah mazhab fikihnya Rafidah. Rafidah memiliki fikih, fikihnya diambil dari Al-Ja'fariyah. Apa hukum menyantap makanan atau hidangan atau sembelihan Al-Ja'fariyah, Al-Imamiyah, Al-Itsna Asyariyah? Mazhabnya Rafidah. Kata Lajna Ad-Daimah yang dipimpin oleh Syekh bin Bas, mereka mengeluarkan sebuah fatwa bahwa Al-Ja'fariyah, yaitu Rafidah, yad'un Aliyan wal Hasan wal Husain wa sadatahum. Mereka ini orang-orang yang selalu bermunajat kepada Ali, berdoa kepada Hasan, meminta kepada Husain dan para pemimpin-pemimpin mereka. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya hajat datang ke kuburan wali-walinya. Kemudian kata mereka, fala yahil al-aklu min dhabaihim, maka tidak halal untuk menyantap dari sembelihan-sembelihannya mereka. Enggak halal menyantap dari apa sembelihannya Rafidah. Li'annaha maitah, karena itu adalah bangkai. Kenapa bisa disebut sebagai bangkai? Mereka menyembelih kok. Disebut sebagai bangkai, kata Lajnah Daimah, walau dzakaru smallahi 'alaiha, walaupun ketika menyembelih mereka menyebut nama Allah, karena dihukumi kufar. Dianggap sembelihannya apa? Bangkai. Walaupun mereka menyebut nama Allah, bismillah. Karena kenapa? Mereka kufar, enggak halal sembelihan. Maka kita kembali lagi, ikhwani hafizakumullah, bahwasanya khulasah kesimpulan, apakah 72 tersebut dikafirkan, tidak dikafirkan, maka dilihat dari kesesatan, kebid'ahan, ideologi dan keyakinan mereka. Nah, ini faedah yang keenam. Adapun faedah yang ketujuh, insyaallah, kita akan melanjutkan di kesempatan-kesempatan yang lain mengenai pembahasan bagaimana seseorang itu dihukumi keluar dari lingkaran Ahlus Sunnati wal Jamaah. Apa saja patokan-patokannya? Bagaimana seseorang dihukumi keluar dari Ahlus Sunnati wal Jamaah dan apa saja patokan-patokannya? Ini insyaallah ta'ala kita akan sampaikan di kesempatan-kesempatan yang lain. Ikhwani hafizakumullah, apabila di hari esok atau dua hari yang akan datang, tetap adanya durus, baik itu dari Ustaz dan Ustaz Luqman atau Ustaz dan Ustaz Alfian, Maka ini mungkin kajian terakhir kita. Nah, karena 3 hari yang akan datang kita akan melakukan safar menuju ke negeri Yaman. Nah, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran kepada kita. Nah, keselamatan sampai bisa balik ke tempat ini. Dan apabila mungkin selama kita di sini ada dari perkataan atau perbuatan kami yang menyinggung naam hati para ikhwah, para hadirin, naam baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, kami sadari ataupun tidak kami sadari, kami minta maaf. Wallahi ya ikhwah, nahnu nuhibbukum fillah. Kita cinta kepada antum karena Allah, wa nuhibbu hadzal makan al mubarak. Kita senang dengan tempat yang penuh dengan berkah ini. Naam ma'khadun syamikh yang amir penuh diisi dengan ta'lim wa ta'allum. Tempat yang dipenuhi dengan ta'awun dan tanasuh di antara kita semua. Tempat yang terdapat bi'ah, lingkungan yang bagus, lingkungan sunniyah salafiyah, tempat yang penuh dengan keamanan, ketenangan dan ketenteraman. Maka ini wajib untuk kita syukuri ikhwani hafizakumullah. Keamanan, ketenteraman dan ketenangan di dalam hidup ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita tidak akan bisa merasakannya kecuali apabila nikmat tersebut hilang dari kita. Maka seorang hamba akan bisa merasakan bagaimana pentingnya nikmatul aman wal na'am al-amn. Masyayikh-masyayikh kita di negeri Yaman dipenuhi dengan ketakutan. Hati mereka dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang apabila sudah terjadi konflik fitnah, salah satu atau sebagian besar di antara mereka sampai sholat di rumahnya, tidak keluar menuju masjid. Fitnah. Tidak adanya keamanan, tidak adanya ketenteraman. Maka kita banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan negeri kita ini dengan berbagai macam ketenangan dan ketenteraman, dijauhkan dari berbagai macam fitnah, syubhat dan syahwat pada diri kita. Nah, dan semoga pula ma'had ini, tempat ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala jaga. Allah jaga pengurusnya. Allah jaga al-qa'imina 'alaiha. Nah, Allah jaga pengampunya Ustazuna Al-Ustaz Luqman Ba'abdu Hafizahullahu Ta'ala Wara'ah Wasaddadahu Fil Khairi Khutah. Allah jaga beliau dan keluarga-keluarga beliau. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ilahuna walhamdulillah.